Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membahas, membaca serta membahas dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa seorang muslim wajib mencari harta atau rezeki Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tentukan, yaitu berlandaskan kepada ketakwaan kepada Allah, yaitu hanya mencari rezeki yang halal dan meninggalkan yang haram. Kemudian kita sudah menyebutkan bahwa dampak dari harta halal yang kita cari, pasti Allah memberikan kebaikan pada harta tersebut, sehingga membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itulah sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki. Ya. Adapun kalau harta dicari dengan yang haram, maka dia tidak membawa kepada kebahagiaan yang hakiki, hanya menjadikan kebahagiaan yang semu. Hanya di dunia dia mendapatkan kebahagiaan, dan bahkan jarang mendapatkan kebahagiaan di dunia. Hatinya tidak tenang, dan kalau tidak bertobat, Allah akan mengancam di akhirat nanti dengan azab yang pedih. Maka kita melanjutkan untuk pertemuan kali ini, yaitu dampak dari harta dan umat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dan mengkonsumsi hanya dari harta yang baik dan yang halal. Ini Allah tegaskan, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi ini, yaitu yang halal lagi baik. Maka setiap manusia, baik muslim maupun muslim, non-muslim, Allah perintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Karena terkadang dia halal tapi tidak baik. Kadang dia baik tapi tidak halal. Maka ini yang harus kita perhatikan. Yang jelas sesuatu yang haram pasti dia berdampak buruk pada diri pribadi maupun umat manusia yang lainnya. Kemudian ketika kita memakan harta yang haram, maka ini berarti bermaksiat kepada Allah. Karena Allah perintahkan kepada manusia, baik itu yang muslim maupun non-muslim, dan tentunya yang menjalankan perintah Allah adalah orang yang muslim, karena muslim itu adalah yang tunduk kepada Allah. Ya, ketika seorang muslim tidak makan dari yang halal dan yang baik, maka bermaksiat kepada Allah. Maka maksiat ini secara umum, diantaranya makan harta yang haram, ya, maka akan berdampak kepada daya pikir. akan sulit untuk mendapatkan ilmu. Atau kalau mendapatkan ilmu maka tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud ilmu ketika disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu maqala Allah wa qala Rasul, yaitu firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang sesungguhnya yang membawa pada keyakinan. Adapun selain dari Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukan membawa pada keyakinan. Sifatnya hanya peradugaan. Tapi kalau perkataan Allah dan perkataan Rasul, ini dinamakan dengan al-ilmu, yaitu keyakinan. Maka orang yang bermaksiat kepada Allah maka sulit untuk mendapatkan atau menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun dia menghafal tapi tetap bermaksiat kepada Allah, di antaranya makan harta yang haram, maka ilmunya tersebut, hafalan Qur'annya, hadis-hadis yang dia hafal, tidak bermanfaat, tidak diberikan Allah Ta'ala manfaat. Artinya dia tetap tidak tenang. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i yang mengeluh pada gurunya Waqi' tentang buruknya hafalannya. Syakautu ila Waqi'in ansu'i hibzi. Saya mengadu kepada guru saya Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadadi bitarkil ma'asi. Maka guru saya menasehati, menunjuki pada saya untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Maksiat yaitu mengerjakan yang dilarang Allah Ta'ala atau meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini arti maksiat. Di antaranya makan harta yang haram, karena Allah perintahkan kita untuk makan harta yang halal dan baik. Maka waqala fa innal ilma waqala wa'lam bi annal ilma nurun. Maka Waqi' berkata, ketahuilah sungguhnya ilmu tersebut, yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya ini Allah tidak akan berikan pada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena seorang ketika dia berdosa kepada Allah, sebagaimana disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan berbekas di hatinya titik hitam. Ya. Apabila seorang berdosa bermaksiat kepada Allah, maka akan berbekas di hatinya titik hitam. Ketika terus melakukan maksiat pada Allah, maka makin banyak titik hitamnya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Kalla bal rana ala qulubi makan yaksibun." Ya. Jadi orang-orang kafir tersebut kenapa tidak mau menerima nasihat? Karena mereka hatinya sudah tertutup dengan dosa yang mereka lakukan. Sehingga cahaya nasihat Al-Quran dan hadis ini tidak bermanfaat bagi mereka, karena cahaya tersebut tidak bisa melekat pada hati yang hitam. Maka ketika seorang bertobat kepada Ta'ala, meninggalkan maksiat dan berjanji tidak akan mengulanginya, maka hati tersebut kembali putih. Nah, ini dampak. Di antara dampak memakan harta yang haram, maka akan berpengaruh kepada daya pikir, sulit untuk menghafal Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ataupun kalau hafal tapi tidak bermanfaat pada anak kita atau kita sendiri, sulit menghafal Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan ini Allah Ta'ala perintahkan bukan kepada manusia seperti kita saja untuk makan harta yang halal dan yang baik. Bahkan Allah ingatkan kepada manusia yang terbaik pun, yaitu para rasul dan para nabi, untuk hanya mengkonsumsi dari harta yang halal dan baik. Ya, karena dia pasti akan berdampak kalau orang yang terbaik saja diingatkan oleh Ta'ala, jangan sampai makan harta haram, karena akan berdampak maka tentu apalagi kalau kita memakan harta yang haram pasti akan berdampak. Dampaknya apa? Sulit untuk beramal soleh. Ya. Jadi dengan makan harta yang haram tersebut, maka sulit kita untuk beramal soleh. Malas untuk sholat berjamaah, malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk menghadiri kajian-kajian yang menjelaskan perkataan Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini dampak kenapa? Karena harta yang kita makan, konsumsi adalah dari harta yang haram. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuh rusulu kulu mimma fil ardi halalan tayyib. Kulu mimma fil ardi. Ya ayyuh rusulu kulu minat tayyibati. Ya ayyuh rusulu kulu minat tayyibati. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Wa'malu salihan. Dan beramal salihlah. Inni bima ta'maluna alim. Sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Para mufassir menjelaskan bahwa mengingatkan para rasul, yaitu hanya makan dari yang baik-baik saja. Setelah itu Allah perintahkan wa'malu salihan dan beramal saleh. Ini ada hubungan yang sangat erat antara makanan yang dimakan dengan beramal saleh. Ya. Jadi hikmahnya Allah perintahkan makan yang halal, kemudian perintahkan untuk beramal saleh. Maka otomatis, jelaskan para ulama, ketika dia memakan dari harta yang haram, maka sulit untuk beramal soleh. Ya, tidak akan dimudahkan bagi dia untuk, akan sulit baginya untuk menghadiri sholat ke berjamaah di masjid, membantu orang lain, dan yang lain-lainnya. Ya. Kalaupun dia melakukan amal soleh, akan tetapi dia tidak merasakan nikmatnya. Ya. Kalaupun dia bisa beramal soleh, melakukan sholat, tapi tidak merasakan nikmatnya sholat, tidak merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Nah, ini dampak dari memakan dari harta yang haram. Kemudian dampak berikutnya bagi pribadi ketika memakan harta yang haram, Allah akan mengancam kalau tidak bertobat dengan dibakar kulitnya di akhirat nanti. Dan ini merupakan ancaman yang harus kita takuti sebagai seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu layar bulahmun, wahai Ka'ab bin Ujrah, sungguhnya tidaklah daging yang tumbuh. Ya, ketika kita mengkonsumsi, memakan atau meminum, tapi kita dapatkan dari cara yang haram, maka makanan dan minuman tersebut akan berubah menjadi sel-sel dalam tubuh kita yang akan nantinya berubah menjadi daging. Ya. Sehingga daging ini tumbuh dari yang haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini jangan sampai terjadi pada seorang muslim. Kenapa? Innahu la yarbul lahmun nabata min suhtin, tidaklah daging yang tumbuh dari yang haram yang dikonsumsinya, illa kanatin naru aula bihi, kecuali nanti api neraka yang paling berhak untuk membakarnya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa setiap daging yang tumbuh nanti akan dibakar Allah Ta'ala kalau tidak bertobat kepada Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan dinyatakan sahih oleh Syaikh Al-Albani. Nah, ini dampaknya bahwa daging yang tumbuh dan kulit yang tumbuh dari yang haram tersebut maka akan dibakar oleh Ta'ala di akhirat nanti. Berikutnya, dampak dari harta haram bagi pribadi yaitu tidak akan terkabulkan doa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah Maha baik, layak balu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik." Jadi Allah tidak akan menerima kecuali dari harta yang halal. Ya, harta yang halal. Maka Allah tidak boleh, maka tidak boleh kita dari harta haram tersebut membangun masjid. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Masjid dibangun dari harta yang haram, Allah tidak akan menerima dari yang haram. Layak balu illa taiban. Wa inna Allah amaral mu'mini nabi ma'amara bil mursalin. Allah perintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Maka Rasulullah SAW baca ayat tadi yang kita sudah sebutkan, ya yunnas kulu minat thayyibati wa'malu salih, ya rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salihlah, sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian ini perintah pada para rasul. Kemudian Rasul mengatakan perintah pada manusia, ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik yang telah direzekikan pada kalian. Maka orang beriman rezekinya hanya dari yang halal. Maka ketika dia mencari rezeki yang haram, menunjukkan imannya berkurang. Ini hadis ini menjelaskan, kalau betul-betul kita beriman kepada Allah dan hari akhir, betul-betul kita melaksanakan perintah Allah, maka rezeki yang kita cari pasti adalah yang halal. Dan ini butuh ilmu. Ya, kalau kita tidak mengetahuinya, otomatis kita akan sengaja tidak sengaja akan menghasilkan harta yang haram. Maka untuk mendapatkan kesempurnaan iman, kita pastikan bahwa rezeki yang kita cari adalah ini sesuai dengan ajaran Islam dan butuh ilmu tersebut. Maka harus kita untuk mempelajarinya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, zakara rajul yutilu as-safar. Ya, seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, kemudian rambutnya berdebu, pakaiannya lusuh, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, ya Rab, wahai Rab, wahai Tuhanku. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan keadaan orang ini, makanannya, minumannya, pakaiannya, dan dia memakan dari yang haram, seluruhnya haram, pakaian, makanan, minuman, ya, tumbuh dari yang haram. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'anna yustajabu lahu. Ini pengingkaran, tidak akan mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi timbul pertanyaan, kenapa tetangga saya dia terus bermaksiat kepada Allah, ya? Dia bermaksiat terus, tapi apapun yang diinginkannya dikabulkan oleh Taala. Maka ini tanda bahaya. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Taala, maka ini salah satu penyebab tidak dikabulkannya doanya. Tapi ketika dia terus bermaksiat pada Allah dan Allah terus kabulkan apa yang diinginkannya, sudah pasti dia akan menginginkan hal-hal yang akan bermaksiat kepada Allah. Allah terus ulur-ulur. Maka para ulama menjelaskan, idza ra'aita 'abdan fi ni'matillah, kalau engkau melihat seorang dalam kenikmatan Allah Ta'ala dan dia terus bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah sungguhnya itu adalah istidras dari Allah Ta'ala. Allah ulur dia. Dan ini makin berbahaya. Ketika Allah tidak mencintai seseorang manusia, maka Allah biarkan dia dalam maksiat, diulur terus, merasakan nikmat yang sementara ini, kemudian Allah matikan tiba-tiba dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, dalam keadaan bermaksiat kepada Ta'ala. Maka dia akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat, yang tanpa akhir. Nah, ini berbahaya. Tapi bagi seorang mukmin, ketika makin beriman kepada Allah, yakin pada Allah, maka doanya menyebabkan tidak terkabul. Ini yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Padahal orang ini dia melakukan doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan faktor-faktor yang biasanya akan dikabulkan doa. Ya, dengan sebab-sebab yang biasanya ketika dikerjakan pasti Allah kabulkan doa tersebut. Pertama, yaitu keadaannya dalam keadaan musafir. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada tiga doa yang tidak ditolak oleh Ta'ala, itu pasti, artinya pasti akan terkabul. Salatu da'awati mustajabat la syakka fihi. Ada tiga doa yang pasti Allah kabulkan keadaan orangnya. Tentunya orang yang mukmin kepada Allah. Yang pertama yaitu da'watul mazlum, doa orang yang dizolimi, mukmin dan dia dizolimi, maka ini berbahaya. Kemudian da'watul musafir, orang yang dalam keadaan safar. Kemudian da'watul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Jadi orang ini dalam keadaan melakukan perjalanan yang jauh, bahkan perjalanan jauh. Kemudian keadaan yang kedua yaitu keadaannya dalam keadaan lusuh dan berdebu, pakainya lusuh dan rambutnya berdebu. Dan ini merupakan, kalau seorang yang mukmin kepada Allah keadaannya seperti ini, kalau dia berdoa pasti Allah akan kabulkan. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min as'atha aghbara dhi timraini la yubahu an-nas la yubahu lahu law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Amat banyak orang yang berambut kusut lagi berdebu, tidak dianggap oleh orang-orang. Tentunya ini adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang saleh. Kalau seandainya bersumpah kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doanya. Maka seorang yang mukmin keadaannya seperti ini, meminta pada Allah pasti doanya dikabulkan oleh Ta'ala, kecuali dia makan harta yang haram. Kemudian keadaan yang menyebabkan orang ini sebetulnya dalam keadaan Allah kabulkan, tapi ketika dia makan harta yang haram dan yang tadi yang haram, maka tidak dikabulkan. Yaitu adabnya ketika seorang beriman kepada Allah agar dikabulkan doanya, yaitu dengan jangan bosan, terus menerus meminta kepada Allah SWT dan berdoa. Dan ini faktor, salah satu faktor doa dikabulkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa dengan berdoa berulang-ulang tersebut merupakan tanda butuhnya hamba tersebut kepada Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan, wa idza sa'alani ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku minta padaku pasti aku akan mengabulkannya. Allah Maha dekat dengan hambanya, yaitu yang beriman kepada Allah. Kemudian tanda faktor berikutnya, orang ini mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, dan ini merupakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam keadaan memang butuh, dalam keadaan sangat butuh, beliau mengangkat dengan tinggi. Ya. Ketika perang Badar, ketika itu kaum muslimin jumlahnya sedikit, ya, karena memang bukan untuk berperang, tidak ada persiapan untuk perang, dan kufar Quraisy jumlah mereka sangat banyak, maka Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan, maka ketika itu Allah tidurkan sebentar kaum muslimin. Maka salah seorang sahabat melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdoa kepada Allah, mengangkat setinggi-tingginya tangannya sampai kelihatan ketiaknya. Maka dengan mengangkat tinggi tangan kita kepada Allah, ini merupakan makin kita menunjukkan kita sangat butuh kepada Allah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita betul-betul ingin dikabulkan doa pada Allah, maka angkatlah tangan kita setinggi-tingginya, menunjukkan saking butuhnya pada kita. Rasulullah Sallam bersabda, hadis ini diriwayatkan Abu Daud, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim." Sungguhnya Rabb kalian yang maha tinggi, hayyun karim, maha pemalu lagi dermawan. "Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilai an yaruddahuma sifran." Allah malu ketika hambanya mengangkat kedua tangannya ketika meminta kepada Allah, Allah ketika hamba tersebut menurunkan tangannya, Allah tidak mengabulkannya. Hadis ini menunjukkan apa? Dengan mengangkat tangan, Allah pasti akan mengabulkan doa orang yang mukmin tersebut. Nah, Kemudian hadis yang menunjukkan bahwa doa tidak dikabulkan, yaitu di hadis yang diriwayatkan oleh Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kaba'ir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata imrin fi jawfihi haramun." Allah tidak menerima salat seseorang yang mana di lambungnya merupakan hal yang haram. Ya. Bukankah salat merupakan secara bahasa adalah doa? Ya. Maka ketika kita melakukan salat itu adalah doa-doa yang kita panjatkan zikir kepada Allah Ta'ala. Maka hadis ini menunjukkan apa? Ketika kita makan harta yang haram akan diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benar adanya. Maka khawatir kita. Makanya kita lihat orang yang makan harta haram dia tidak merasakan nikmatnya salat. Dia merasa terbebani dengan salat. Tapi ketika orang yang beriman yang selalu menjaga hartanya dari yang halal, maka dia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal arih nabis shalah." Wahai Bilal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa senang, bahagia dengan sholat. Tapi orang-orang yang makan dari harta yang haram, ketika sholat akan terasa berat. Ya. Sulit dia untuk sholat tersebut, merupakan beban. Nah ini, kita harus introspeksi diri. Kenapa kita sulit melakukan ibadah sholat, terasa berat. Mungkin ada hal-hal maksiat yang kita kerjakan. Di antaranya yaitu, bisa saja memakan harta yang haram. Pada Rasulullah SAW ketika seorang berimam betul-betul beriman kepada Allah, dia akan merasa tenang dengan sholat. Ya. Bahkan dengan sholat tersebut dia tidak akan merasakan lagi hal-hal yang lainnya di dunia. Kalau saya tidak salah, anak Zubair, salah satu anak dari Zubair bin Awal sahabat Rasulullah SAW, ketika kakinya harus terkena penyakit dan harus dipotong, maka dia diperintahkan oleh dokter ketika itu, yaitu dengan meminum khamar sehingga tidak merasakan sakit. Ya, kalau saya tidak salah, kalau saya salah mohon diingatkan. Ah, Urwah bin Zubair, yakin? Ya, maka dia pun tidak mau untuk minum khamar. Apakah nanti ketika saya minum khamar saya akan tidak bisa berzikir kepada Allah? Tentunya iya, akan tidak akan bisa berzikir kepada Allah karena hilang akalnya. Khawatir dia. Kalau begitu saya tidak mau. Maka saya sholat. Ketika saya sudah sholat, ketika itu potong kaki saya. Ya, ketika saya sedang sholat, potong kaki saya ketika itu. Maka mulailah dia sholat. Dan ketika sholat, dipotong kaki dia tidak merasakan apa-apa. Tapi dokter sebelumnya sudah mengingatkan, bukan hanya potong saja, tapi harus apa? Harus dimasukkan pada minyak yang panas agar darahnya berhenti. Ya, begitu dahulu. Ketika kalau enggak salah terkena penyakitnya lupa saya. Ya, ketika dalam salat dipotong kita tidak merasakan apa-apa, dia diam saja. Menunjukkan apa? Orang yang beriman sempurna imannya kepada Allah, dia akan merasa tenang dalam melakukan ibadah salat. Lupa seluruhnya, tidak merasakan apa-apa. Akan tetapi ketika dimasukkan kakinya tempat yang panas atau lupa seminya atau apa, sehingga dia pingsan. Sehingga dia menjadi pingsan. Nah ini sebagai dalil bahwa ketika seseorang betul-betul dia tidak mau meminum khamar. Ya, menjaga dirinya, jangan sampai mengkonsumsi yang haram. Ya. Karena nanti akan menyebabkan lalai berzikir pada Allah Ta'ala. Akan terasa nikmat beribadah kepada Allah. Maka orang yang makan harta yang haram tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Malah terasa berat. Hanya ibadah yang dilakukan seperti seremonial yang harus dia kerjakan, kewajiban yang memberatkan, ya. Maka perlu kita introspeksi diri untuk makan, diantaranya makan harta yang halal. Kemudian dampak dari harta haram juga, selain tadi sholatnya diancam tidak diterima oleh Ta'ala, kemudian harta yang dia infakkan, yang didapatkan dari yang haram tersebut, itu tidak bernilai ibadah. Tidak bernilai ibadah, artinya yang akan dibalas oleh Ta'ala suatu kebaikan, ya. Yang mana setiap satu kebaikan Allah akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah akan melipat gandakan bagi orang-orang yang sabar dengan jumlah yang tidak terhingga. Tapi ketika harta tersebut didapatkan dari yang haram, maka dia tidak mendapatkan suatu amal ibadah di sisi Allah Ta'ala. Allah tidak menerimanya sebagai suatu ibadah. Tapi Allah Maha Adil, ya. Walaupun tidak dinilai ibadah Allah Ta'ala, tapi di dunia dia mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Yaitu apa? Pasti dia akan dicintai oleh manusia, ya. Maka orang-orang yang banyak menginfakkan hartanya tapi dia dapatkan dari yang haram, manusia akan pasti menyukainya, ya. Wah, terkenal dermawan dan orang-orang akan dekat pada dia. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan suatu balasan dari Allah Ta'ala yang berlipat ganda, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani, la yaqbalullahu salata illa bitahurin. Allah tidak akan menerima salat kecuali apabila dia berwudu dengan dalam keadaan suci. Kalau dia tidak dalam keadaan suci, maka pasti salatnya tidak diterima oleh Ta'ala. Kemudian wa la yaqbalu shadaqatan min ghululin. Allah tidak akan menerima sedekah, ya. Sedekah atau nama lainnya adalah hadiah atau hibah, tergantung dari niatnya. Ketika seorang memberikan harta dia kepada orang lain, tujuannya agar orang tersebut makin mencintai, makin dekat kepada dia, maka ini hadiah, ya. Tapi ketika sedekah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib sudah jelas, zakat fitrah dan zakat mal yang ada tertentu pada harta tertentu dan waktu dan nisab yang tertentu. Dan ada sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu ketika dia berikan harta dia kepada orang lain mengharapkan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Tapi ketika dia mensedekahkan hartanya ini tapi didapatkan dari yang haram, ya, maka Allah tidak akan menerimanya sebagai suatu ibadah. Karena tadi orang ini berharap agar dicintai Allah Ta'ala, akan mendapatkan ibadah. Tapi kena dari harta yang haram, Allah tidak menerimanya, ya, tidak terima sebagai amal ibadah. Nah, ini dampaknya. Maka sia-sia dia berikan hartanya, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya di akhirat nanti. Kemudian dampaknya ketika dia melakukan untuk ibadah, kewajiban ibadah haji, maka ketika dia dapatkan dari harta yang haram, Allah tidak menerima ibadah hajinya. Ketika dia melakukan ibadah umrah, Allah tidak menerima ibadah umrahnya. Umrah dan hajinya tidak diterima Allah, artinya tidak mabrur. Maka kita lihat, ya, di antara tanda-tanda seorang mendapatkan ibadah haji atau umrah yang mabrur, setelah dia pulang makin baik imannya kepada Allah, makin dekat kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika kita lihat orang yang mendapatkan hartanya dengan cara yang haram, pulang dari ibadah haji dan umroh, tidak ada ubahnya, tidak berubah sedikit pun, sama seperti sebelum dia melakukan ibadah haji dan umroh. Ini menunjukkan di antara tanda-tanda jelaskan para ulama bahwa ibadah haji dan umroh tidak diterima Allah Ta'ala. Karena ketika Allah terima, maka keadaannya pasti lebih baik. Ya, setelah dia melakukan ibadah haji, harusnya dia makin baik. Tandanya bahwa Allah menerima ibadah haji dan umrohnya. Tetapi ketika dari harta yang haram, maka dia tidak ada pengaruh ibadahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, hadis ini dinukil oleh Syekh Ibn Baz dalam bukunya dan beliau menyetujuinya, menyatakan sahih hadis ini. Intinya dalam hadis ini, ketika idza kharaja bin nafaqatil khabithah, apabila dia keluar melakukan ibadah haji dengan harta yang haram, fa wada'a rijlahu fil gharzi, dan dia meletakkan kakinya pada kendaraannya, fanada, kendaraannya bersiap untuk melakukan manasik haji dan umrah, maka dia mengatakan labbaik allahumma labbaik, maka nadahu munadi minas sama, maka dari langit ketika dia menyatakan labbaik allahumma labbaik, maka dijawab oleh para yang di langit la labbaik wala sad, berarti Allah la nadahu munadi minas sama, maka ada seruan dari langit la labbaik wala sa'daik, maka tidak ada kebahagiaanmu dan tidak dipenuhi panggilanmu. Zaduka haram wa nafaqatu haram, bekalmu dan nafkamu dari yang haram. Wa hajjuka ghair mabrurin, dan hajimu tidak diterima. Nah, ini bahayanya harta ketika kita dapatkan dari haram. Kemudian dengan hal-hal yang haram, maka ini akan melahirkan kehinaan. Ya, melahirkan kehinaan bagi diri seseorang. Ketika orang melakukannya dengan ramai-ramai, maka seluruhnya akan diberikan kehinaan kepada Allah Ta'ala. Kalau suatu negara melakukan hal yang diharamkan, maka negara tersebut Allah hinakan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani. Idza tabaya'tum bil inah, apabila kalian melakukan jual beli dengan cara inah. Ya. Jual beli inah ini merupakan salah satu yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena Allah Ta'ala memberikan hukuman, dan Allah tidak akan memberikan hukuman kecuali pada yang haram. Apa bentuk hukumannya? Yaitu hadisnya, lanjutan hadis tersebut, yaitu kalian lebih ridho dengan hewan ternak, tanaman, dan ini bentuk mencari kekayaan di zaman Rasulullah SAW dengan peternakan dan pertanian. Tapi kalau zaman kita, maka bermacam-macam orang untuk mencari kekayaan dunia. Dan kalian lebih mementingkan usaha kalian, dagang kalian, pekerjaan kalian. Dan kalian tidak mementingkan agama, tidak mau belajar agama. Tadi kalian melakukan jual beli inah, dan kalian lebih ridho dunia. Kerja kalian hanya yang dipikirkan pagi, siang, malam, hanya bisnis dan pekerjaan saja. Kalian tinggalkan akhirat untuk menuntut ilmu. Ya. Maka apa? Sallallahu alaikum dzullan, Allah akan berikan kepada kalian kehinaan. Ya. Dan ini menunjukkan kehinaan Allah Ta'ala. Ini adalah hukuman bagi orang yang melakukan jual beli cara yang haram. Ya. Kehinaan pasti adalah suatu hukuman. Dan hukuman menunjukkan bahwa yang haram tersebut, jual beli inah ini diharamkan. Jual beli inah ini hanyalah tipuan untuk melakukan riba. Ya. Tipuan untuk melakukan riba. Contohnya yaitu saya menjual buku ini kepada seseorang dengan cara tidak tunai. Ya, kredit. Saya jual kredit. Kemudian orang tersebut jual lagi buku ini pada saya dengan cara tunai. Saya bayar kepada dia tunai. Jelas? Artinya barang ini kembali lagi pada saya, dan akhirnya orang tadi berhutang pada saya. Ini jual beli inah. Atau kebalikannya juga diharamkan. Ya. Maka intinya bahwa barang itu hanya sebagai kamuflase dari riba. Dan di sana ada akan terjadi pertambahan pada hutang piutang, pada uang. Kalau pada ini tadi, misalkan saya jual tidak tunai 120, dibayar cicil 3 bulan misalkan. Ya. Kemudian saya beli lagi dengan cara tunai, saya kasih uang 100 ribu. Ya. Artinya buku kembali pada saya, dan dia dapatkan uang 100 ribu. Ya. Dan dia nanti mencicil uang saya 100 ribu tadi bertambah menjadi 100 20. 20 berarti riba pertambahannya. Nah ini intinya bahwa barang kembali kepada dia dan akhirnya dia mendapatkan keuntungan dari uang tadi. Maka ini adalah riba. Ini yang dimaksud dengan inah, jual beli inah. Ini merupakan tipu muslihat dari riba yang Allah haramkan. Azan jam berapa? Satu menit lagi. Ya. InsyaAllah kita lanjutkan materi pada pertemuan berikutnya. Dan setelah azan kita lanjutkan yang tanya jawab. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan kalau ada yang tanyakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah dengar pajak itu diharamkan dalam Islam. Ana ingin nanya dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, bagaimana hukumnya jika seseorang membantu orang lain untuk membuat laporan pajak, padahal pajak itu kan hukumnya haram. Yang kedua, bagaimana jika seseorang membantu memberikan riswah atau suap kepada pegawai pajak untuk meringankan beban pajak kliennya ini. Jazakallah khair. Waalaikum. Pajak adanya di zaman kontemporer, maka pendapat yang kuat dari para ulama, sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama membolehkan dengan memperhatikan hal-hal kena keterpaksaan suatu negara, karena memang harus negara tersebut darurat sehingga harus menerapkan pajak. Tapi ini tetap bolehnya pajak tersebut diambil dengan konsultasi dengan para ulama. Artinya kena darurat, karena darurat otomatis ketika harus ada upaya untuk menghilangkannya, ya, ada upaya menghilangkannya. Dan itu pun hanya kalau bisa diwajibkan pada orang-orang yang bukan orang fakir miskin, ya, tidak boleh mengambil pajak dari orang fakir miskin. Mereka sudah sulit hidupnya untuk makan dan hidup, untuk makan dan minum, melanjutkan kehidupannya. Tapi mereka tetap dipajak. Berarti ini ada unsur kezoliman, ya, ketika tidak diatur dengan konsultasi para ulama. Ada unsur kezalimannya ketika diwajib pada orang-orang fakir miskin juga. Maka otomatis ketika itu menarik hal yang membantu kezaliman ini dilarang. Tapi bagaimana seandainya kita membantu orang yang dizalimi? Ya, sekarang pertanyaannya bahwa kita yang akan membuat laporan. Maka Allah Ta'ala yang dilarang yaitu ketika menzolimi, yaitu menariknya. Ini yang diharamkan. Ketika kita membantu orang yang dizolimi, kalau tidak dibantu bisa semena-mena, bahkan bisa jadi nanti dicari-cari, ya. Sehingga kita membuat laporannya, membantu orang ini makin berkurang kezoliman atas dirinya. Maka Allah Ta'ala ini dibolehkan. Ini dibolehkan kita membantu, yaitu membuat laporan pajak agar makin tidak dizolimi. Pertanyaan berikutnya, memberikan suap, ya, kepada pegawai pajak. Maka ini jelas ada larangannya dari Rasulullah SAW. Ar-rasyi wal-murtasyi war-ra'is bainahuma finnar. Orang yang beri suap dan menerima suap dan perantara, maka diancam dengan neraka. Ya, maka apa alasannya memberi suap? Kenapa dia harus memberi suap? Intinya pada hukum asalnya adalah memberi suap ini haram hukumnya, diancam dengan neraka. Tetapi ketika terkadang kita memang terpaksa, ya, artinya kalau kita tidak memberi suap maka hak kita hilang. Maka ini jelaskan para ulama ini dibolehkan. Artinya kita untuk mengambil hak kita, memang itu hak kita. sehingga kita harus memang terpaksa. Kalau tidak kita melakukan suap, maka kita tidak mendapatkan hak kita. Maka ini dibolehkan oleh para ulama. Dosanya hanya pada orang yang mewajibkan menzolimi kita karena harus melakukan suap tersebut. Tapi kalau memang atas keinginan kita untuk beri suap, maka ini termasuk pada hukum asalnya, yaitu termasuk yang dilarang dan diancam neraka. Kira-kira bisa dipahami? Kenapa? Suapnya karena terkait dengan, jadi kalau disuap pajaknya lebih kecil. Allah Ta'ala. Nah ini betul para ulama yang mungkin sih tidak tahu. Dengan berikan suap pajaknya dikecil, nggak tahu sih. Allah alam. Ya, silakan Pak. Dua. Kenapa pada pajak ya? Semua. Tadi kan diharamkan. Ya. Bagaimana dengan gaji para pegawai negeri yang diberikan dari hasil dari pajak tadi itu? Pegawai negeri gajinya dari hasil pajak. Pajak tadi sudah kita sebutkan karena ini ada unsur kezoliman sehingga diharamkan, ya. Maka yang berdosa ketika orang menzoliminya. Maka ada pun bagi pegawai negeri, bukan dia menarik pajak dan dia bekerja untuk pekerjaannya halal. Kalau di pekerjaannya halal, maka dia mendapatkan upah dari yang harta bercampur, ya. Dia bermuamalah dengan negara mana negara tersebut hartanya bercampur, ada yang halal ada yang haram, dan itu halal bagi dia. Jelas? Karena Rasulullah SAW juga melakukan muamalah dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi hartanya bercampur. Ada yang Allah menyebutkan ciri-ciri orang Yahudi, yaitu dia melakukan suap, ya. Ini adalah riba. Tapi Rasulullah SAW bermuamalah melakukan jual beli dengan orang Yahudi ini. Maka pegawai negeri bukan dia melakukannya, dan dia bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur, maka dia dibolehkan. Tapi berbeda ketika memang dia bekerja dan yakin bahwa hasil gajinya 100% dari haram, ya. Jelas? Maka ini tidak boleh bagi dia. Kalau yakin dia gajinya dari yang haram 100%, maka Rasulullah SAW ketika diberikan makan kambing oleh seorang wanita, kemudian Rasul bertanya, maka Rasulullah SAW dipelihara oleh Ta'ala. Maka dia merasa ada yang heran, ada yang aneh, dan dia bertanya, di mana dapat kambing ini? Maka wanita tadi mengatakan bahwa dia membeli dari seorang istri yang belum izin pada suaminya, ya. Akhirnya bagaimana istri ini menjual harta suami tanpa izin, berarti ini adalah harta haram. Sehingga sekarang Rasulullah SAW mengetahui bahwa ini adalah harta haram, dan beliau tidak mau memakannya. Maka Rasulullah kata pada perempuan tersebut, at'imihil usaro, beri makan pada tawanan, yang mana tawanan itu adalah fakir miskin. Jadi kalau kita yakin bahwa kita uang yang kita lakukan jual beli dari harta haram 100%, maka tidak boleh kita melakukan. Maka tidak sah jual beli misalkan hasil curian, ya, jelas. Atau membeli barang hasil kezoliman, maka tidak boleh. Wallahu ta'alam. Cukup? Apa? Oh ini ada. Ini dibiarkan bisa lama nih. Panitia mana? Sampai berapa Pak? Hah? Satu lagi. Berarti ini ya. Bagaimana hukum bekerja di perusahaan yang menggunakan jasa GoFood dan menggunakan musik dalam aktivitasnya dalam berjualan? Bekerja di perusahaan yang menggunakan jasa GoFood. Maksudnya perusahaan tersebut menggunakan jasa GoFood. Apa gajinya halal karena gaji sudah tercampur dengan GoFood dan musik? Tadi sama dengan yang tadi. Sama dengan tadi. Maka ini bercampur antara yang halal dan haram, ya. Bercampur antara yang halal dan haram. yaitu ada musik, jual belinya sah, musiknya yang haram. Ya. Maka wallahu ta'alam, seorang muslim hendaknya menjaga dirinya sampai kapan dia bekerja tempat yang ada musiknya. Ya. Sampai kapan dia harus bekerja tempat yang ada musiknya. Kalau bisa dia rubah, nasihatkan untuk tidak ada musiknya. Adapun hasil gajinya, maka dia mengerjakan adalah halal bagi dia, tapi musiknya itu yang haram. Jelas? Ya, wallahu ta'ala alam. Saya rasa ini, dan hendaknya dipertanya sampai kapan dia akan bekerja tempat yang ada haramnya. Siapa tahu dia suatu saat malah menikmati musik tersebut. Ya, kalau tidak keluar dari sana malah menikmati, malah ini berbahaya. Wallahu ta'ala alam. Saya akhiri, kita tutup dan doa ketemu majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.